indahnya, mimpi yang nyata, tepatri terungkap dalam keheningan malam ini. Ku cinta padamu begitu tulus. Wow, wow, wow, cara papa terpadu terucap dalam keindahan hidup ini. Dambah di dalam hati, biarlah kini ku menyapamu kekasihku. Bila cinta bersemi dalam keindahan, terukir abadi dalam kemesraan hidupmu dan hidupku. Wow, wow. Betapa betapa indahnya mimpi yang nyata, tepatri terungkap dalam keheningan malam ini. Ku cinta padamu begitu tulus. Wow, wow, wow, tara-pa-pa-pa terpadu dalam keindahan hidup ini. Oh, oh, telah lama ku tambah di dalam hati, biarlah kini ku menyapamu kekasihku. Bila cinta bersemi dalam keindahan, terukir abadi dalam kemesraan hidupmu dan hidupku. Wow, wow, betapa, betapa.